Saat waktu masih di pihak kita, akan ku ucap setiap hari kalimat cinta hanya untukmu. Kini hanya maaf yang bisa terucap tanpa tahu apa yang akan engkau jawab. Tak salah bila aku memimpikanmu menjadi salah ketika ku mengharapkanmu. Kamu yang jauh di sana dan telah bersama dia. Terjadi tak